Pak, anak kita batuk lagi nih. Kayaknya obat yang mamah beli kurang pas buat dia. Kan dari dulu kalau anak kita batuk, kita pasti kasih Ikadril. Kok mama kasih yang lain? Maaf, Pak. Mama kira setiap obat batuk itu sama khasiatnya. Ternyata Ikadril sirup yang cocok untuk keluarga kita ya. Iya, Ma. Kalau batuk, kita percayakan pada Ikadril sirup rasa apel. Ikadril sirup untuk batuk apa, Pak? Ikadril sirup rasa apel baik untuk meredakan batuk karena alergi dan influenza, serta melegakan saluran pernafasan. Ikadril sirup ini aman untuk anak dan dewasa. Oh, berarti waktu mama batuk, obat yang papa kasih ke mama itu Ikadril dong? Ya iyalah, Ma. Untuk obat batuk andalan keluarga, papa hanya punya satu nama, Ikadril sirup rasa apel. Ikadril sirup rasa apel baik untuk meredakan batuk karena alergi dan influenza, serta melegakan saluran pernafasan. Sediakan selalu Ikadril sirup di rumah. Bisa Anda dapatkan di apotek terdekat. Apabila setelah minum obat ini timbul rasa mengantuk, dianjurkan agar tidak melakukan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Produksi PT Ika Promindo Putra Mas.